Walaupun mungkin ada yang menganggap melelahkan, maka sebenarnya di situ ada kebaikan, karena ada pahala di balik itu. Seperti berinfak, mungkin ada yang menganggap barakafikum itu adalah merugikan dikarenakan berkurang hartanya, padahal tidak. Ya, Allah akan ganti 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Demikian pula seperti jihad fisabilillah yang seakan tidak mengandung kebaikan, padahal ada kebaikan. Ya, barakallahu. Kebaikan untuk diri sendiri atau secara merata untuk kaum muslimin secara umum. Berkata Al-Imam Abu Bakar rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir qala, beliau berkata, akhbarana Sufyan, telah mengkabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan barakallahu, meriwayatkan Anil Ahmas dari Al-Imam Al-Ahmas. An Abi Amr As-Syaibani, dari Abu Amr As-Syaibani. An Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari qala, beliau berkata, Abu Mas'ud Al-Ansari beliau bernama Uqbah ibnu Amr. Uqbah ibnu Amr dan beliau mengikuti perang Badar. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, qala, menceritakan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qala, ada seseorang datang menemui nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sambil berkata. Jadi Abu Mas'ud Al-Ansari menceritakan, waktu itu ada seseorang datang menemui nabi. Yang ditemui siapa, Rizki? Siapa yang ditemui oleh orang tersebut? Loh, kok gak tahu? Siapa yang ditemui oleh orang tersebut? Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika ada seorang datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam, faqala, berkata, inni ubdi abi fahmilni, wahai Nabi, sesungguhnya aku terlantar. Ubdi ah, di sini terlantar adalah inqata'a asabil, ya, tersesat, terlantar, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Banyak sebab berkafikum, diantaranya lima utir rohilah, karena kendaraannya, untanya, tunggangannya mati, misalkan. Aulidu'fiha, atau tunggangannya, hewan tunggangannya berkafikum, lemah, tidak mampu lagi melakukan perjalanan. maka orang tersebut pemiliknya terlantar. Kalau zaman sekarang mungkin ya mogok ya mobilnya, kendaraannya. Jadi kata Abu Mas'ud Al-Ansari, datang seseorang menemui Nabi dengan mengatakan, wahai Nabi, sungguhnya aku terlantar. Fahmilni, maka bawalah aku. Qala, maka Nabi menjawab, la ajidu, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa membawamu. Walakin iti fulanan, akan tetapi datanglah kepada si fulan, fala'allahu ayyahmilaka, semoga saja fulan tersebut ya mau membawamu, mau mengurusimu. Fa'atahu fahamalahu, maka laki-laki tersebut mendatangi si fulan yang ditunjukkan oleh Nabi untuk didatangi. Maka laki-laki tersebut yang terlantar di jalan, di tengah jalan, ya, dibawa oleh fulan tersebut. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'akhbarahu. Lalu laki-laki tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan mengkhabarkan bahwasanya laki-laki tersebut, ya, telah dibawa dan diurus oleh seseorang yang ditunjukkan oleh Nabi. Faqala, maka laki-laki mengatakan, maka Nabi menimpali bersabda, man dalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Barakallahu dengan sanad yang sahih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, faedah yang bisa diambil dari hadis ini barakallahu, yang pertama, yang bagi lil muslim ayyam ala sholihan wa ayyam ala khairan. Sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk beramal soleh dan mengerjakan kebaikan. Sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk beramal soleh dan mengerjakan kebaikan. Faedah yang kedua, fa'in lam yastati falyakun sababan fil khair. Fa'in lam yastati falyakun sababan lil khair. Kalau seseorang tidak mampu melakukan amal soleh atau mengerjakan kebaikan, mungkin karena kondisi dia tidak mampu mengerjakan kebaikan atau amal soleh, sakit misalkan, maka hendaknya dia menjadi sebab terwujudnya kebaikan. Ya, faedah yang kedua, kalau orang tidak mampu beramal soleh atau berbuat baik, maka hendaknya dia menjadi sebab terwujudnya kebaikan. Seperti apa contohnya, barakallahu'alaikum? Dia menjadi sebab terwujudnya kebaikan. Ya. Maka dia dalla ala khairin, menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Misalkan barakallahu'alaikum, dia mau infak, tidak punya uang ketika itu. Maka dia menganjurkan orang lain untuk berinfak. Akhirnya orang lain berinfak, maka itulah wujud. Ya, kebaikan nampak. Maka orang yang menunjukkan orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka orang tersebut falahu mithlu ajri fa'ilihi, mendapatkan pahala semisal ya orang yang mengerjakannya karena ajakan dia. Barakallahu. Misalkan orang yang berinfak mendapat pahala 700 kali lipat, maka orang yang tidak berinfak tapi mengajak orang lain berinfak, dia juga mendapatkan pahala 700 kali lipat. Barakallahu. Kemudian kaidah yang ketiga, barakallahu. Innal mutasabbiba fil amali shalih lahu minal ajri mithlu ma yanalul fa'il minal ajri was thawabi duna ayyan qusa min ajril fa'il syai'un. Kama bayyana Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang menjadi sebab terwujudnya amalan soleh, orang yang menjadi sebab terwujudnya amalan soleh, maka dia mendapatkan pahala semisal apa yang dicapai, yang didapat oleh pelakunya, oleh orang yang mengamalkannya, yang diajak. Berupa ganjaran dan pahala secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakannya. Dari pahala orang yang mengerjakannya. Jadi orang yang menyerukan, mengajak orang lain berbuat baik, beramal soleh, dia mendapatkan pahala yang sempurna seperti pahala orang yang mengerjakannya, tanpa dikurangi sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah bersabda, innahu man ahya sunnatan min sunnati qada umitat ba'di. Sesungguhnya orang yang menghidupkan sunnah, ya, dari sunnahku yang telah mati, ya, sepeninggalku, yakni sunnah yang sudah punah. Fa inna lahu minal ajri mithla man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Maka orang yang menghidupkan sunnah tersebut, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka dari orang-orang yang mengikutinya. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatin atau bid'atan dhalalatan, dan barang siapa yang memunculkan sebuah bid'ah yang sesat, la yardahallahu wa rasuluhu, kebid'ahan yang sesat yang Allah tidak meridhoinya dan Rasul juga tidak meridhoinya, kana alaihi mithlu asami man amila biha, la yanqusa dzalika min auzarin nas syai'an. Maka orang yang memunculkan kebid'ahan yang sesat tersebut, dia menanggung dosa. Orang-orang yang mengikuti kebid'ahan yang dimunculkan oleh orang-orang sebelumnya, ya, orang yang memunculkan tersebut menanggung dosa manusia yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi sedikit pun, ya, tanpa mengurangi dosa tersebut sedikit pun. Maka barakafikum, orang yang mengajak kebaikan, menyeru kepada amal soleh, ya, walaupun mungkin dia belum bisa melakukannya, ya, mengajak untuk berinfak dia sendiri belum bisa karena memang miskin. Mengajak orang lain untuk umroh dia sendiri tidak bisa karena memang belum mampu. Maka dia mendapatkan pahala berkomikum secara sempurna orang yang mengerjakan ajakannya tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, orang yang beramal soleh atau orang yang berinfak di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Maka ketika orang mengerjakan berinfak, mengerjakan amal soleh berkafikum, dia mendapatkan 700 kali lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengajak, menganjurkan, menyeru amalan tersebut juga mendapatkan pahala sebanyak itu dengan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Di antara dalil orang yang berinfak atau beramal soleh mendapatkan pahala 700 kali lipat adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat ke-261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka di jalan Allah, baik untuk keperluan jihad fi sabilillah, untuk keperluan dakwah fi sabilillah, ya, kama kali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin atau habbah. Maka permisalannya orang yang berinfak tersebut, ya, pahalanya serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkainya pada 7 tangkai tersebut, 7 bulir tersebut ada berkafiku masing-masing tangkainya ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim, dan Allah akan melipatkan lagi lebih dari itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Barakallahu. Jadi ini permisalan bagi orang yang berinfak atau beramal soleh. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat ke-160. Surat Al-An'am ayat ke-160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengamalkan 1 kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. "Wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wahum la yutlamun." Dan barang siapa yang melakukan 1 kejelekan, maka dia tidak barakafikum dibalas melainkan yang semisal dengan kejelekan tersebut. Jadi tidak dilipat gandakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Ya, yakni ya mereka mendapatkan azab, mendapatkan iqab, siksa, ya dikarenakan dosanya itu, kejelekannya itu. Ya, maka itulah yang disebut dengan Allah tidak mendolimi sedikit pun. Mithqala dzarrah, walaupun hanya sebutir debu. Ya, barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Fababu tahsilil khairat wasi'un jiddan. Maka pintu untuk mencapai kebaikan itu sangat luas. Ya, sangat luas. Wa fihi minal ata'i min rabbil ardi was sama'i ma la yuqadaru qadruh. Dan pada pintu-pintu kebaikan tersebut, ya, ada pahala yang Allah berikan dari Rabb-nya bumi dan langit-langit yang tidak ditentukan lagi ukurannya, tanpa terbatas, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, keutamaan tersebut. Barakallahu. Kebaikan yang terbesar adalah tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, wa a'lamu ma amarallahu bihi at-tauhid, wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dan kewajiban terbesar yang Allah perintahkan untuk melaksanakannya, mengamalkannya adalah tauhid, yakni mengesakan Allah dalam beribadah. Maka ketika orang mengajak kepada tauhid, itu merupakan kebaikan terbesar. Menyeru kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid, barakallahu fikum, itu adalah termasuk kebaikan yang sangat besar. Apalagi bisa menumpas kesyirikan dan kekufuran, atau mengislamkan seseorang terlepas dari kekufurannya atau kesyirikannya. Sementara barakallahu fikum, wa a'gamu ma nahallahu anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan sebesar-besar larangan yang Allah larang padanya adalah syirik, yakni seseorang berdoa, menyeru kepada Allah dan juga kepada selainnya. Maka ketika kita melarang seseorang dari berbuat syirik, maka kita telah melakukan kebaikan, yakni melarang seseorang dari perkara yang paling besar yang Allah haramkan, yaitu kesyirikan. Jadi barakatikum menunjukkan kepada kebaikan, ada kalanya supaya mengamalkan kewajiban dan supaya meninggalkan kejelekan. Maka barakatikum bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, falahu mitli ajri fa'ilihi, kata Nabi, maka bagi dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Wa alaihi fa innahum la yas'auna fi tahsili hadzal ajri al mabdul addalu ala al khair kafa'ilihi. Dan wajib bagi manusia, bagi seseorang, ya, yang dia mereka belum berusaha untuk, ya, mendapatkan pahala dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya, sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada hadis tadi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Intinya Abwabul khair kathirah, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Jalan-jalan untuk mengajak orang kepada kebaikan itu banyak. Tidak hanya mengajak untuk sholat, puasa, zakat, haji, taklim, tidak hanya itu, banyak. Ya, baik urusan dunia yang ada manfaatnya, yang bisa ya memunculkan, mendatangkan manfaat untuk orang tersebut, ya, untuk keluarganya yang tidak ada unsur dosa padanya, kemudian kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, maka ini juga mendapatkan pahala. Terlebih lagi pada perkara-perkara ukhrawiyah, akhirat, diniyah, keagamaan, maka ini sangat ditekankan untuk kita menjadi pelopor, orang yang pertama kali, orang yang di depan untuk mengajak, menyeru kepada kebaikan, sebagai utwah, panutan, sebagai uswah, suri teladan yang baik kepada kebaikan. Dan tidak semisal, dan tidak sebaliknya, ya. Sebagaimana sebaliknya, kata Nabi, mani betada abid atan dolalatan la yardaha Allahu wa rasuluhu kana alaihi mithlu asami man amila biha la yanqusu dzalika min auzari nasi syai'an. Dan barang siapa yang memunculkan sebuah kebid'ahan yang sesat, kebid'ahan, syirikan, kemaksiatan yang Allah dan Rasulnya tidak meridhoinya, maka bagi orang yang mengajak tersebut, dia mendapatkan ya dosa, menanggung ya orang dosa orang-orang yang mengerjakan kejelekan, kesesatan tersebut, kebid'ahan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kajian sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul hidayah wa barakatuh.